Bagaimana hukum mengambil air wudhu dalam kamar mandi, tadu toilet? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi dia baca bismillah di luar. Dia baca bismillah di luar, dia masuk kamar mandi, kemudian dia berwudhu. Setelah itu dia keluar, di luar dia membaca doa setelah wudhu.